Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Sekarang kita masih berada pada pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15. Halaman 27. Antum lihat di situ ada jadwal. Jadwal itu artinya bagan. 6. Disebutkan situ jadwalun lidhamair al-muttasilah bil fi'il. Itu kan sekarang, ya kan? Ya, na'am. Yaitu bagan yang di dalamnya apa? Menunjukkan dhamir, kata ganti yang bersambung dan fi'il. Fi'il itu kata kerja, dhamir itu kata ganti. Jadi bersambung, nempel. Antum perhatikan baik-baik biar nanti enggak bingung. Pertama, al-mufrad al-mudzakkar al-mutakallim. Satu orang laki-laki mutakallim yang berbicara. Aku atau saya. Faham? Aku atau saya. Satu orang yang berbicara. Ana dhahabtu. Aku telah pergi. Boleh enggak ana dhahabta? Haram. Enggak boleh. Faham ya? Karena keliru. Faham ya? Ana dhahabti. Boleh enggak? Ana dhahabti. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ana dhahabtu. Faham belum? Dhahabtu. Aku, saya. Satu orang atau dua orang? Satu orang. Kita lihat. Al-mufrad al-mu'annas al-mutakallim. Satu orang wanita yang berbicara. Satu orang. Ana dhahabtu. Berarti kesimpulannya, dhahabtu itu umum. Laki-laki, perempuan boleh mengucapkan ana dhahabtu. Aku telah pergi. Faham? Perempuan ana dhahabtu, laki-laki juga ana dhahabtu. Paham? Ewa. Ana dhahabtum, boleh enggak? Ana dhahabtum, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ana, ana apa? Dhahabtu. Nah, harus. Kita lihat yang kedua. Al-mufrad al-mudzakkar al-mukhatab. Yang kedua, al-mufrad al-mudzakkar al-mukhatab. Satu orang yang diajak bicara laki-laki. Ingat-ingat, satu orang yang diajak bicara laki-laki. Biasanya terjemahannya apa? Kamu atau anda atau engkau. Kamu, anda atau engkau. Faham ya? Itu terjemahan untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara. Anta dhahabta. Kamu telah pergi. Boleh enggak anta dhahabtu? Salah sambung anta dhahabtu. Kenapa salah sambung? Anta kamu, dhahabtu aku. Salah sambung enggak? Salah sambung. Kalau anta berarti? Salah sambung anta dhahabtu. Kalau anta berarti? Anta apa? Kalau ana apa tadi ana? Kalau ana tadi apa? Dhahabtu. Kalau anta? Dhahabta. Urutkan. Jangan salah sambung. Anta itu kamu. Kamu telah pergi. Anta dhahabta. Jangan anta dhahabtu. Kamu, aku telah pergi. Salah sambung. Faham belum? Ayo jangan sampai keliru. Dipahami baik-baik. Kalau perempuan, al-mufrad al-mu'annas al-mukhatab sekarang. Satu orang wanita yang diajak bicara. Anti dhahabti. Anti dhahabti. Nah, kalau ada perempuan, antum bilang anti dhahabta, keliru enggak? Yang benar dhahabti. Kalau laki-laki, anta dhahabti, keliru atau benar kalau laki-laki? Yang benar? Yang benar? Apa? Anta dhahabta. Antum sarnyawan? Kalau enggak sarnyawan suaranya keraskan. Suara pelan itu biasanya mempengaruhi, paham ya? Mempengaruhi apa untuk tidak bersuara, paham ya? Jadi suarakan, suara yang dikeraskan, paham ya? Kalau perempuan tadi apa? Anti sarjawan juga antum? Keraskan suaranya, anti? Nah, sarjawan antum, kalau perempuan apa? Anti? Anti dhahabti, keluarkan suaranya. Keluarkan suaranya, kalau laki-laki anta? Dhahabta. Kalau ana dhahabtu. Ewa. Paham soalnya? Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak sarjawan suaranya keluarkan biar jelas gitu ya. Yang ketiga, al-jama' al-mudzakkar al-mutakallim. Banyak orang laki-laki yang berbicara. Paham ya? Banyak orang laki-laki yang berbicara. Kalau banyak berarti kami atau kita. Kami atau kita. Kalau kami atau kita itu berarti berapa orang? Dua orang atau banyak? Banyak. Kalau satu orang ya saya atau aku. Kita lihat. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. Bayangkan. Nahnu dhahabtu. salah sambung enggak nahnu dhahabtu? Salah sambung enggak? Yang benar nahnu. Yang benar apa? Nahnu dhahabna. Jelas. Nahnu dhahabna. Nahnu berapa orang? Banyak atau satu orang? Nahnu, kami, kita, banyak orang atau satu orang? Banyak orang. Paham ya? Banyak orang. Nahnu dhahabna. Boleh enggak nahnu dhahabtu? Salah sambung. Paham yang benar? Nahnu dhahabna. Kita lihat. Al-jamu al-mu'annas al-mutakallim. Banyak orang, perempuan yang berbicara. Ini juga umum. Nahnu dhahabna. Laki-laki, perempuan. Nahnu sama ana, sama. Ana dhahabtu, laki-laki juga bisa. Ana dhahabtu, perempuan juga bisa. Nahnu dhahabna, perempuan banyak juga bisa. Nahnu dhahabna untuk laki-laki yang banyak juga bisa. Faham insyaAllah? Faham belum? Kalau anta tadi apa anta? Dhahabta. Kalau anti? Kalau anti? Yang keras. Anti? Yang keras suaranya. Dhahabti. Suaranya kurang keras suaranya. Keluarkan suaranya. Biasanya kan antum kalau main-main kan teriak-teriak keras. Paham ya? Ini terekam ya, afannya. Nah, barakallahu fikum. Antum. Kalau kami dhahabtu atau dhahabna? Nahnu dhahabna atau nahnu dhahabtu? Dhahabna. Paham ya? Jangan sampai tertukar ini ya. Anti. Yang keras suaranya. Anti dhahabti. Anta dhahabta. Paham ya? Ana. Nahnu. Nah, kita lihat. Al-jama' al-mudzakkar al-mukhatab sekarang. Banyak orang laki-laki tapi yang diajak bicara. Banyak orang. Banyak orang laki-laki yang diajak bicara. Seringnya diartikan kalian. Kalian. Kalian itu berarti banyak biasanya. Kalian, kalian laki-laki. Kita lihat. Antum dhahabtum. Jangan sampai salah alamat, salah sambung. Antum dhahabtum. Kalian telah pergi. Perhatikan. Antum dhahabtum. Kalian telah pergi. Ini kalau kalau laki-laki. Kalau perempuan, al-jam' al-mu'annas al-mukhatab. Banyak wanita ini ya, yang diajak bicara. Kalian juga, tapi perempuan. Antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Famlum antuna dhahabtunna. Jadi kesimpulannya ini sudah kita lewati semuanya. Tinggal antum gabungkan huwa humahum digabungkan dengan apa? Fi'il yang bersambung dengan dhamir muttasil. Dhamir itu kata ganti, muttasil itu bersambung. Famlum tinggal digabungkan. Paham ya? Ana dhahabtu, anta dhahabta, anti dhahabti, antum dhahabtum, antunna dhahabtunna. Selesai. Nahnu dhahabna. Faham belum? Anti kurang keras. Anti anta antum antum nahnu dhahabna. Antunna jangan sampai tertukar ya. Naam. Jadi huwa humahum itu antum tahu artinya, digabungkan fi'il langsung ketemu di situ. Faham belum? Jadi kalau kalian itu biasanya banyak. Kalau kalian perempuan antunna, antunna dhahabtunna. Kalau kalian laki-laki antum, antum dhahabtum atau antum dhahabti? Sekarang pertanyaannya sebelum kita ambil yang berikutnya. Pertanyaannya, kalian laki-laki telah pergi. Telah pergi. Dhahabtum. Kamu satu orang laki-laki telah pergi. Kamu satu orang laki-laki telah pergi. Apa? Kamu, kamu. Kamu, engkau, anda. anta dhahabta, jangan tertukar. Kamu satu orang wanita kamu telah pergi. Dhahabti. Kami telah pergi. Awa. Aku atau saya telah pergi. Aku telah pergi. Aku telah pergi. Ewa, dhahabtu. Antum hafal itu, hafal baik-baik. Ewa. Kalian banyak perempuan, kalian telah pergi. Dhahabtunna, digabungkan selesai. Mudah sekali sebenarnya, cuman perlu perlu apa? Perlu konsentrasi yang lebih. Jadi pahami baik-baik. Yang berikutnya, jadwalun lidhamair al-mufassilah. Jadwal bagan untuk kata ganti yang terpisah. Muttasilah itu bersambung, munfasilah apa? Terpisah, enggak bersambung. Contohnya al-mutakallim, al-mukhatab, al-ghaib di situ. Mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Bagan yang mutakallim, al-mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki, ana talibun. Ana talibun, berapa orang? Satu. Aku adalah seorang pelajar. Berapa orang? Satu. Yang berikutnya, al-mufrad al-muannas, satu orang tapi perempuan. Ana talibatun. Aku adalah seorang pelajar wanita. Satu. Al-jam'u al-mudzakkar, jamak tapi untuk laki-laki. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Enggak boleh nahnu talibun, enggak boleh. Harus cocok sesuai, ingat-ingat. Susunan apa? Mubtada dan khobar. Sudah kita lewati dulu. Kalau mubtada-nya yang diawalkan itu mufrad, khobarnya harus mufrad. Kalau yang diawalkan tersebut adalah musanna dua, khobarnya harus musanna. Kalau mubtada-nya itu yang diawalkan itu jamak, khobarnya harus jamak. Ana talibun. Paham ya? Naam. Kalau dua bagaimana? Huma talibani. Nah, kalau banyak nahnu tullabun. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu menunjukkan berapa? Berapa? Satu. Musanna menunjukkan berapa? Dua. Jamak menunjukkan berapa? Hah? Antum suaranya punya dua suara, dalam dan luar. Suara luar. Musanna menunjukkan berapa? Lebih dari dua. Suara yang keras, suara yang keras. Paham ya? Nanti kalau misalkan perlu diobatin, kasih obat nanti. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi paham baik-baik ya. Ini harus jangan sampai tertukar ini ya. Ada musanna, mufrad, jamak. Kita lihat yang berikutnya. Al-jam'u al-mu'annas, jama' mu'annas. Nahnu talibatun. Kami adalah para pelajar wanita. Mukhatab yang diajak bicara sekarang. Ini kembali ke huwa humahum ya. Jadi antum enggak perlu bingung, kembali ke sana huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mukhatab al-mufrad al-mudzakkar, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Anta talibun, kamu adalah pelajar. Anta talibun, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Boleh enggak anti talibun? Enggak boleh, salah sambung. Al-mufrad al-muannas, satu orang perempuan yang diajak bicara. Anti talibatun. Kamu adalah seorang wanita, ya, kamu adalah seorang pelajar wanita. Al-jama' al-mudzakkar sarang, jamak tapi untuk laki-laki. Ya, jamak menunjukkan lebih dari dua, tapi untuk laki-laki ini. Antum tullabun, jangan antum talibun. Antum tullabun. Faham belum? Disesuaikan. Nanti anak tuliskan nanti insyaallah. Nah, jadi ini antum hafalkan ya, antum pahami baik-baik. Yang berikutnya al-jam'u al-mu'annas, jamak banyak orang tapi perempuan. Antunna talibatun. Kalian adalah para pelajar wanita. Al-gha'ib yang terakhir ini kita lihat dulu yang gha'ib ini. Al-mufrad al-mudzakkar. Gha'ib itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan berarti orangnya ada enggak? Enggak ada. Artinya dia. Mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki yang dibicarakan, huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar. Huwa talibun. Al-mufrad al-mu'annas, hiya. Hiya dia juga tapi perempuan. Nah, yang dibicarakan satu orang wanita. Hiya talibatun, dia adalah seorang pelajar wanita. Al-jam'u al-mudzakkar, jamak untuk laki-laki. Tapi apa? Yang dibicarakan, berarti mereka ngertikannya. Hum tullabun, mereka adalah para pelajar. Al-jam'u al-mu'annas, jamak untuk para wanita. Hunna talibatun, mereka adalah para pelajar wanita. Jadi antum ketika menghafal huwa humahum itu upayakan tahu artinya. Huwa itu dia, huma itu mereka berdua, hum mereka laki-laki. Hiya itu dia perempuan, huma mereka berdua, perempuan laki-laki bisa, hunna mereka perempuan. Anta kamu satu orang laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki perempuan bisa, antum kalian laki-laki. Anti satu orang perempuan kamu, antuma kalian berdua laki-laki perempuan juga bisa, antunna kalian laki-laki atau perempuan? Perempuan. Paham belum? Ana umum, saya atau aku, laki-laki perempuan juga bisa. Nahnu kami, umum juga, laki-laki perempuan juga bisa. Paham belum? Jadi fungsinya menghafal seperti itu, pentingnya nanti digabungkan nanti. Paham ya? Digabungkan seperti ini, tahu itu loh. Hal anti talibun, gayanya ngomong pakai bahasa Arab dia. Ngomong sama saudarinya. Pulang ke rumah liburan itu ngomong sama sama saudarinya, sama kakak perempuannya. Hal anti talibun katanya. Berarti gagal paham. Yang benar hal anti apa? Yang benar hal anti apa? Talibatun. Sesuaikan perempuan-perempuan. Anti talibatun. Anta anti talibatun. Anta talibun. Mudzakar-mudzakar sana. Ana ana apa? Talibatun atau talibun? Ana talibun atau ana talibatun? Talibun bisa kalau laki-laki, talibatun bisa kalau perempuan. Kan gitu. Semuanya mudah, cuman antum merenungi baik-baik. Kita lihat itu ad-dhamairul mufassilah, kata ganti yang naam terpisah. Tuktab wa tuntaq fi awal kalam, ditulis dan diucapkan di awal kalam. Ya, seperti ini. Ini namanya dhamairul mufassilah itu namanya. Huwa ditulis kayak gini, diucapkan enggak? Diucapkan huwa talibun. Paham ya? Huwa talibun, dia adalah seorang pelajar. Ditulis enggak huanya? Ditulis. Diucapkan enggak? Diucapkan. Namanya dhamir munfasil. Kalau dhamir mutasil bersambung di akhirnya, kita buka itu kitabmu, kita buka kitabmu. Kaf di sini dhamir mutasil karena bersambung. Huwa talibun, huwa ini bersambung atau terpisah dengan talibun? Terpisah, namanya munfasil, terpisah. Kalau bersambung seperti ini namanya apa? Muttasil. Faham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Untuk qabla dan ba'da, pada pertemuan yang akan datang, jadi PR-nya, namanya PR itu kerjakan. Kerjakan, maksudnya kerjakan walaupun gak antum tulis, tapi dihafal itu loh ya. Yang tugas antum diselesaikan, PR-nya untuk yang nanti seperti ini. Na'am barakallahu fikum, membikin kata yang apa? Yang untuk mufrad dan jamak. Mufrad dan jamak, contohnya di sini contohnya. Nah, mufrad, jamak, muzakkar, muannas. Mufrad, jamak, muzakkar, muannas. Contohnya ana talibun, nahnu thullabun, ana talibatun, nahnu talibatun. Tapi ini contohnya saja. Jadi nanti caranya itu nanti, na barakallahu fikum, daripada antum mencatat mungkin kelamaan, jadi antum menghafal yang sudah pernah disebutkan sebelumnya mengenai huwa humahum, hiya humahunna, digabungkan dengan isim-isim kata benda yang ada sehingga ketika ditanya dia tahu. Paham ya? Fungsi kegunaan domir kata ganti yang ada di situ. Paham ya? Jadi kesimpulannya antum diperintahkan untuk mempraktekkan na barakallahu fikum kata ganti yang sudah dilewati. Contohnya sekarang jalasa. Anta jalasta. Anti antum. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Sekarang contohnya nam kotala. Anta Anti, antum, antuna, awa, nahnu, ana, awa, itu diupayakan, dimutskinkan ya. Besok ana tanya lagi, karena ini penting berkaitan masalah apa? Penggunaan domair, itu kata ganti, biar tahu artinya. Kalau antum cuma hafal tok huwa huma humi ya huma hunna mutskin, tapi gak tahu artinya kan rugi. Upayakan tahu artinya. Siapa huwa, siapa anta, siapa ana. Siapa nahnu, siapa anti, siapa antuma, siapa antum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.